Di pantai Losari, disaksikan angin laut Makassar. Kadang ku berpikir kan mencari gantimu, sekian lamanya aku hidup menjanda. Betapa tak pernah aku melupakannya saat perceraian kita di depan penghulu, tetes air mata mengiring sumpahku, ku tak akan mungkin bersuami lagi. Begitupun juga ku minta padamu. Kadang ku berpikir kan mencari gantimu, sekian lamanya aku hidup menjanda. Ganti. betapa tak pernah aku melupakannya. Saat perceraian di depan penghulu, tetes air mata mengiring sumpahku, ku tak akan mungkin bersuami lagi. Begitupun juga ku minta janda.